Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita baca ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ketika beliau memperingatkan kaum muslimin untuk jangan mempelajari atau jangan sering-sering melihat kepada an-nujum, bintang ataupun perbintangan, kecuali sesuatu yang memang menjadi kebutuhan dan mubah. Juga telah kita lewati keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah bahwasannya mempelajari ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu tasyir dan yang kedua ilmu ta'fir. Yang pertama ini yaitu ilmu tasyir, ini yang hukumnya mubah. Mengetahui perjalanan bintang, munculnya bintang dengan tujuan untuk menentukan arah, arah kiblat, untuk menentukan masuknya waktu-waktu salat, untuk mengetahui dimulainya ibadah puasa, demikian pula akan diketahui kapan seorang itu berakhir dari bulan Ramadan. Dan yang semisal dengan itu, ini diperbolehkan. Atau waktu-waktu yang tepat kapan mereka mulai menanam tanaman mereka, atau kapan mereka menahan dari menanam tanaman mereka, terkait dengan waktu-waktu tersebut. Dan yang kedua adalah ilmu ta'thir. Dan ini haram untuk dipelajari, yaitu suatu ilmu yang mengaitkan kejadian-kejadian di muka bumi dengan munculnya bintang-bintang tertentu. Dengan meyakini kalau bintang ini muncul, maka akan terjadi kejadian demikian dan demikian. Kalau bintang ini tampak, maka siapapun yang menikah di tahun tersebut akan mengalami kesialan. Atau sebaliknya, akan mendapatkan banyak rezeki, banyak keturunan. Ini disebut dengan ilmu ta'thir. Suatu ilmu yang dipelajari oleh mereka al-falasifah, as-saharah wal-kuhan. Mereka mengaitkan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini hanya semata dengan munculnya bintang-bintang tertentu. Kita lanjutkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Qala wal istighatsatu bil jinni wa kullu dhalika syirkun wa kufrun. Ini akhir dari kalimat yang kita baca pada pertemuan yang lalu yang diucapkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Karena pada mempelajari ilmu yang kedua ini yaitu ilmu ta'thir, padanya terdapat al istighatsatu bil jin, minta bantuan kepada jin, mengaku mengetahui perkara yang gaib, mengaku bisa meramal nasib seseorang, mengaku dengan munculnya bintang ini dan itu dia mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi. Semua itu merupakan bentuk istighatsah bil jin, meminta bantuan dari jin. Wa kullu dzalika syirkun wa kufrun. Semua itu merupakan kesyirikan dan kekufuran. Wa tahakkumun fi ilmil ghaib wa ilmul ghaibi lillahi wahdah. Dan sebagai pengakuan dan keputusan bahwa dia mengaku mengetahui perkara-perkara yang ghaib, sementara ilmul ghaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun kecuali para rasul yang Allah tabaraka wa taala ridai mereka. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Alimul ghaib, dialah Allah tabaraka wa taala, satu-satunya zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Termasuk dari perkara ghaib adalah takdir perjalanan hidup seseorang. Kapan dia meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia, hanya Allah tabaraka wa taala yang mengetahuinya. Adapun para malaikat, mereka baru tahu ketika diperintah oleh Allah tabaraka wa taala untuk mencabut nyawa seorang hamba. Kapan terjadinya hari kiamat pun demikian. Sehingga ketika ada orang-orang yang meramal akan terjadi hari kiamat pada hari ini, tahun ini, di bulan ini, ini semua adalah kedustaan. Mengaku mengetahui perkara yang ghaib, padahal Rasul yang paling mulia dari kalangan malaikah, Jibril alaihi salam, Rasul yang paling mulia dari kalangan al-bashar, dari kalangan manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdua tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'alami minasail. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang menanyakan kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Dan banyak hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah perkara-perkara yang ghaib yang hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang mengetahuinya. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menampakkan perkara-perkara ghaib itu kepada siapapun. Illa man irtadha bir rasul. Kecuali dari kalangan perrasul yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan bagian dari mu'jizah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para rasul tersebut. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak memberitakan tentang kejadian-kejadian di masa lampau sebelum beliau terlahir dan sebelum beliau diutus ke muka bumi ini. Itu perkara gaib karena beliau tidak menyaksikannya. Dari mana beliau mengetahuinya? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kejadian-kejadian yang terjadi di masa beliau yang tidak terlihat oleh mata, bahkan indera manusia tidak ada yang mampu mengetahuinya. Tetapi ketika itu perkara gaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya. Dari mana beliau mengetahuinya? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Innahuma layu'adzaban wama yu'adzabani fi kabir bala innahu lakabir. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Apa yang terjadi di alam kubur? Manusia tidak ada yang mengetahuinya. Apa yang terjadi pada orang yang dikubur tadi? Tidak ada yang mengetahuinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah azza wa jall, mendapatkan siksa kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu lakabir. Padahal mereka berdua disiksa bukan karena perkara yang sulit ditinggalkan, mudah untuk ditinggalkan. Akan tetapi dosa yang diakibatkan dari perbuatan mereka sangat besar. Al-hadis, kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan perkara gaib disampaikan oleh beliau kepada para sahabatnya. Dan itu tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, memberitakan kepada mereka kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Dan sama persis kejadian itu terjadi seperti apa yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan peramal. Tidak seperti ucapan sebahagian mereka yang menyatakan ini kejadian ini telah diramalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La. Kejadian ini terjadi persis seperti apa yang telah diramalkan oleh Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan peramal. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh An-Najmi rahimahullah menyatakan fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Beliau mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Allah tabaraka wa taala tidak menampakkan kepada siapapun kecuali para rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad jaa'a fil athari an Qatadah rahimahullah annahu qala qala Allah taala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaaha rujuman lisyayaatin. Datang sebuah riwayat dari Qatadah Ibnu Di'am As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau berkata ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih," dan sungguh telah kami hiasi langit dunia itu dengan masabih, ay an-nujum, bintang-bintang yang ada, pelita-pelita yang ada. Langit menjadi indah dengan adanya bintang-bintang ini. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara fungsi bintang-bintang yang ada yang diciptakan oleh Allah, di antaranya ini sebagai zinah lis-sama, perhiasan bagi langit. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan sebagai rujuman, benda yang digunakan untuk melempar, merajam para syayatin yang berusaha naik ke langit mencuri berita. Dua hal dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala menyebutkan hikmah diciptakannya bintang-bintang yang ada sebagai hiasan bagi langit dan sebagai pelempar para jin dan syayatin yang berusaha mencuri berita. Di sana ada fungsi yang ketiga yang disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alamat wa bin najmihum yahtadun, sebagai tanda kemahagungan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bintang-bintang itu mereka bisa menentukan arah. Kata-kata ada radhiyallahu rahimahullah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath. Allah tabaraka wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal. Zinatan lis-sama, yang pertama sebagai zinah, perhiasan bagi langit. Warujuman lisyayatin, sebagai benda yang digunakan untuk melempar para syayatin. Wa alamat yuhtada biha, dan sebagai tanda penentu arah mereka-mereka yang biasa keluar di malam hari dan hanya mengandalkan bintang-bintang, mereka akan terbiasa. Ini menuju ke arah sana, ini menuju ke arah sini. Para nelayan di tengah lautan di masa dulu belum ditemukan kompas penentu arah, enggak ada pula GPS seperti sekarang ini. Tepi pantai juga tidak seperti sekarang, penuh dengan kelap-kelip lampu. Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai tersebut, enggak. Dia mencari ikan di tengah lautan, sudah. Sejauh mata memandang, tidak mendapati kehidupan manusia. Maka, bagaimana dia bisa kembali pulang? Bagaimana dia tahu arah pulang? Kalau berangkat, dia keluar dari tepi pantai menuju tengah lautan. Di tengah lautan terbawa arus, terombang-ambing ke sana kemari, sudah beda arah dan tujuan, tetapi mereka bisa pulang. Di antaranya dengan sebab ini, adanya bintang-bintang sebagai penentu arah. Maka ketika seseorang mempelajari ilmu perbintangan dengan tujuan untuk mendapatkan, mengetahui arah, arah kiblat atau arah dia pulang, makanya seperti ini diperbolehkan. Faman ta'awwala fiha bighairi dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu-ilmu perbintangan bighairi dzalik, mengenal ilmu-ilmu perbintangan selain dari yang disebutkan ini sebagai hiasan untuk langit, pelempar para syaitin dan penunjuk arah, dia mempelajarinya bukan untuk mengetahui tiga hal ini, tetapi untuk yang lain, kepentingan yang lain, urusan yang lain. Faqad akhta'a wa adha'a nasibahu, dia telah keliru, salah, dan kesalahannya itu fatal, kesalahannya itu besar, akan mengantarkan dia kepada kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah azza wa jall. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya, dia telah menggadaikan kebahagiaan akhiratnya dengan dunia yang hina yang dia dapatkan sesaat ketika di dunia ini. Nanti di yaumul kiamah sudah kafir dia, keluar dari Islam yang mempelajari ilmu perbintangan dengan jenis yang kedua, yaitu ta'thir, mengait-ngaitkan, terjadi kejadian, terjadi kecelakaan di sana, ini akibat muncul bintang ini. Yang seperti ini merupakan kekufuran kepada Allah azza wa jall. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah melakukan takalluf, memberat-beratkan diri untuk berusaha mengetahui, padahal dia tidak mampu untuk mengetahuinya, dia tidak memiliki ilmu untuknya. Rawahu al-Bukhari, athar ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah dalam catatan kaki, disebutkan di sana al-atharu an Qatadah rahimahullah akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi bab an-nujum min kitab Bid'il Khalq. Dalam Sahih al-Bukhari di sana ada kitab Bid'ul Khalq. Hadis ini dikeluarkan di sana oleh beliau. Wa aqul, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, inna 'ilmal ghaib wa ta'thirul fil kaun wa taqdiru wa qa'i'ihi qad katabahallahu fil lawhil mahfuz. Sesungguhnya ilmu ghaib, demikian pula at-ta'thirul fil kaun, kejadian-kejadian yang terjadi, al-kaun, itu di alam semesta ini, baik di timur, barat, utara, selatan, atau di pelosok dunia manapun, bahkan jatuhnya dedaunan dari rantingnya itu disebut dengan waqai' al-kaun, kejadian yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini. Wa taqdiru waqai'ihi, demikian pula penetapan kejadian-kejadian tersebut, apapun yang terjadi dan kapanpun itu terjadinya, qad katabahallahu fil lawhil mahfuz, Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkannya, Allah tabaraka wa ta'ala telah mencatatnya di lauhul mahfuz, jauh sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah azza wa jal, jauh sebelum kita tercipta sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian apapun, terjadi kecelakaan di sana, sudah ditetapkan oleh Allah azza wa jal. Terjadinya banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, musibah-musibah yang ada di muka bumi ini, kejadiannya sekarang, tetapi penetapannya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'alam annama asabaka lam yakun liyakhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa yang telah Allah tetapkan untuk menimpamu enggak akan mungkin meleset. Baik permasalahan itu besar atau kecil, ketika Allah tabaraka wa taala telah menetapkannya untuk menimpamu, terjadi dalam kehidupan dan perjalanan hidupmu, pasti akan mengenai kita. Enggak akan mungkin meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apapun yang tidak ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengenai dirimu, maka tidak akan mungkin terjadi pada dirimu. Ini sudah merupakan akidah ahlu sunnati wal jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan kepada takdir, keimanan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam lauhul mahfuz itu terjadi sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara bi anna ilma al-ghaib ilayhi wahdah, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan bahwasanya ilmu al-ghaib itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, enggak akan diketahui oleh siapapun dia. Wa anna maqadira hadzal kaun hiya muqaddaratun bi iradatihi, dan bahwasanya penetapan, penentuan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini semua itu sesuai dengan iradah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Faman za'ama anna an-nujuma laha ta'thirun fi hayatin nasi faqad kharaja min al-islami wa kafara kufran yuhtamu 'alayhi al-khuludu fin nari wa hirmanul jannah. Maka barang siapa yang menganggap, faman za'ama, barang siapa menganggap atau bahkan meyakini, anna an-nujuma, bahwasanya bintang-bintang yang ada, yang muncul, yang terlihat oleh mata-mata manusia, laha ta'thirun, itu ada keterkaitannya, ada hubungan erat, fi hayatin nas, dengan kehidupan manusia di muka bumi ini, faqad kharaja minal islam, maka dia keluar dari Islam. Artinya Islamnya batal, syahadatain yang diucapkan batal hanya dengan meyakini ini. Muncul bintang ini berarti akan terjadi demikian, muncul bintang yang itu lagi akan terjadi kejadian yang lebih mengerikan. Islamnya batal. Wa kafara kufran, dan dia melakukan suatu kekufuran, yuhtamu alaihi, yang dipastikan dia dengan kekufuran tadi, al-khuludu finnar, kekekalan di dalam neraka. Jadi mempelajari ilmu perbintangan dengan poin yang kedua yaitu ta'fir, dan meyakini apa yang terjadi ini ada kaitan erat dengan bintang-bintang tersebut, kafir dia, keluar dari Islam, batal syahadatainya. Wa hirmanil jannah, dan dia diharamkan masuk ke dalam al-jannah sama sekali. Bukan ditunda masuk dia ke dalam al-jannah, enggak, tapi diharamkan sama sekali. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qala al-Masihu, ya bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah, wa mawahu an-nar, wa ma lil-zalimina min ansar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qala al-Masihu, dan Isa al-Masih alaihi salam berkata, ya bani Israel, a'budu rabbi, a'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai bani Israel, sembahlah Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah, karena sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengharamkan dia masuk ke dalam al-jannah. Tidak akan masuk surga sama sekali. Kesyirikan di sini adalah syirik akbar. Kekufuran di sini adalah kufurun mukhrijun minal millah. Termasuk di antaranya mempelajari ilmu perbintangan dan meyakini adanya keterkaitan antara bintang-bintang yang muncul dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim ay al-musyrikun tidak akan mendapatkan penolong yang bisa mengeluarkan mereka dari an-nar. Jadi kekal di dalam surga, di dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan masuk ke dalam surga. Qala fal wajibu 'alal muslimi an yakuna muttabi'an lima ja'a bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi anna at-tasarrufa fil kauni lillahi rabbil alamin duna siwahu wa billahi at-tawfiq. Fal wajibu, maka yang wajib bagi seorang muslim setelah mengetahui keterangan-keterangan yang disebutkan oleh beliau, penjelasan-penjelasan yang gamblang, maka yang wajib atas seorang muslim adalah an yakuna muttabi'an, terus menerus senantiasa mengikuti lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apapun yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan-keterangan, bimbingan-bimbingan dari nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti oleh setiap muslim. Mu'minan bi anna tasarrufa fil kaun, juga yang wajib atas seorang muslim adalah beriman, mengimani bahwasannya at-tasarrufu fil kaun, kemampuan untuk melakukan sesuatu di muka bumi ini, terjadinya gerakan-gerakan yang ada di muka bumi ini, utara, selatan, timur, barat, mau di kejadian di dasar lautan, di permukaan bumi, atau di angkasa, semua kejadian-kejadian itu lillahi rabbil alamin, murni milik Allah Azza wa Jal. Siapapun tidak bisa ikut campur, apalagi hanya meyakini dengan munculnya bintang ini dan bintang itu akan terjadi kejadian ini dan kejadian itu. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana di masa beliau, sebahagian orang mengaitkan dengan kejadian yang terjadi di muka bumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah anggapan ini, membantah anggapan mereka bahwasanya terjadinya gerhana bukan karena meninggalnya seseorang yang diagungkan di muka bumi ini, bukan pula karena terlahirnya seseorang yang akan menjadi orang besar di muka bumi ini, tidak. Tetapi itu adalah tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Duna siwallah, duna siwahu, itu murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya pergerakan-pergerakan di muka bumi ini, itu semua diatur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa yang lain ikut campur. Wabillahi taufik. Selesai kita dari membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah terkait dengan masalah perbintangan. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.